Kowe wis bali marang Kraton Kartobiyogo. Inggih, Rama. Kula sampun wangsul dhateng Tirta Krasar. Pangestu paduka wekdal mangke kula sampun angsal damel nyidra Surtikanthi. Sampun kula panggihaken kaliyan Rawati, kelampahan kula badhe garwa wayuh Kanjeng Rama. Anakku nggih, anakku. Semono kang dadi karep mutemah ora kena ndak penggak. Dina iki kowe wis kelakon nyidra Dewi Surtikanthi. Yih. Apa wis gelem ngladeni kowe, dereng? Semados sepeken malih. Piyambakipun badhe jamah sesuci. Yen ngono ya wis bejamu ning tetepe aku moh yen kon wanuh karo Ratu Mandaraka. Amandemo Paris